Tommy, Allah tatenu kotor si Roma hat dan duka. Fama roa kaman tanya. Ya benar kiram, hei anak yang mulia, hei anakku yang mulia. Allah tatenu, kenapa kamu enggak mendekat? Allah ini laut. Allah tatenu, kenapa kamu enggak mendekat? Fatub siro. Sebab kamu mendekat, fatub siro. Maka kamu akan melihat makot hatta suka apa-apa yang mereka telah ciptakan kepada kamu. Lebih ala tegnu, kenapa kamu enggak mendekat? Jadi fata arifa atau fatu siro atau ya, bahasa kita alusnya apa ya? Ala tasma darsan fatafhama, ala tegnu lisimai dars fatafhama. Kenapa sih kamu kok enggak mendekat untuk mendengarkan darat? Kamu akan paham. Sebab mendekat ke darat kamu akan paham. Berarti ala ta'allaha fatafhama darat. Berarti kenapa sih istilahnya permintaan yang dengan lemah lembut ya karena ya? Bahasanya kan kita kalau kenapa gitu kan. Jadi kan is'at wa tahlib. Baik.